Mitra Bisnis, Wali Kota Lok Semawe Aceh awal bulan ini mengeluarkan surat edaran yang menghimbau kaum perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. Alasannya adalah untuk mengembalikan citra seorang perempuan yang bernuansa islami dengan penuh kelembutan, sopan santun dan beradab ketika berada di hadapan masyarakat umum. Aturan ini rencananya akan dijadikan peraturan daerah setelah mengalami uji coba selama sebulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda? Wah, itu kebijaksanaan itu sangat diskriminatif itu. Saya orang kalau perempuan, itu kan perempuan yang membonceng, ya toh. Bagaimana kalau yang memboncengkan, kalau dia mengendarai? Kalau mengendarai, dia kan harus menganggang. Jadi tidak konsisten itu. Kenapa yang, kalau gitu, itu larangan perempuan untuk mengendarai sepeda motor. Nah, itu mempunyai implikasi ekonomi juga. Saya tadi malam melihat sepeda motor, kayak Vespa tapi kecil, sempit gitu, yang tidak mengangkang, jadi duduk gitu. Jadi itu sepeda motor jadi tidak laku. Yang laku nanti sepeda motor yang itu, bentuk itu. Menyulitkan perempuan itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan budaya Aceh itu, nggak ada hubungannya. Itu kan akal-akalan cari simpati aja dari Bupati Los Semawe itu. Jangan dilakukan itu. Kalau dilakukan, pasti akan ada boikot itu. Nggak jalan itu. Saya yakin nggak jalan, walaupun di Aceh. Lalu, bagaimana Bapak menilai alasan dari Wali Kota Lok Semawe yang mengatakan, kebijakan ini adalah untuk meningkatkan dan mendukung syariat Islam? Sekarang kalau syariah, itu mana aja, Pak? Apa dalilnya? Ayatnya apa? Ayatnya apa? Hadisnya apa? Di dalam Islam, dulu, itu perempuan-perempuan Islam itu juga menunggang kuda, mengangkang juga itu. Itu undang-undang peraturan itu peraturan porno namanya. Itu mengekang kebebasan perempuan untuk berkomunikasi dan memviktimkan perempuan itu sebagai pelanggar dosa. Viktimasi terhadap perempuan itu. Udah itu nggak usah diteruskan lah. Ada himbauan Pak untuk masyarakat yang keberatan terhadap perda ini harus bertindak seperti apa? Dan juga untuk Wali Kota Lok Semawe sendiri? Diadakan survei aja, mana yang lebih setuju, jangan dengerin kata ulama, rakyat saja. Jadi diadakan survei aja lah, survei jejak pendapat, anu itu kontroversial itu. Daripada bikin masalah, lebih baik diterap aja itu. Tidak ada dalil-dalil syariah yang mendukung. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.